Ada pertanyaan? Bagaimana kita mendengar khutbah sampai-sampai tertidur, bangun, tidur? Jadi perhatian kita ke khutbah terputus-putus, hilang enggak pahalanya, dan bagaimana wudunya, batal atau enggak? Ya harus mujahadah. Harus mujahadah, harus serius, ya. Jangan dipancing untuk tidur. Ya. Karena ada orang yang memancing supaya dia tertidur. Ya. Mujahadah. Ya, mujahadah. Adapun kaitannya tentang wudunya batal atau tidak, kalau dia mustaghrib, tidurnya itu mustaghrib, ya pulas, ya tidak sadarkan diri sampai, maka ini batal, ya batal dia. Oke, ini yang benar. Keumuman hadis Sofwan bin Affal, ya. Amarna Rasulullah SAW Allah nanzi'a khifafana min naumin wala baulin walakin min janabah. Ya, itu hadisnya jelas bahwasanya tidur membatalkan wudu sebagaimana air kencing membatalkan wudu. Ya, artinya orang yang kencing membatalkan wudu. Wudunya batal kalau dia buang air kecil. Apalagi buang air besar. Ya, tapi kalau bidayat awal-awal baru ngantuk, yang ngantuk berat tapi dia sadar apa yang diucapkan. Kalau sekiranya buang angin pun dia bisa sadar. Nah, ini tidak membatalkan. Nah, ini pendapat yang tengah-tengah, paling tengah-tengah. Ya, pendapat yang ada 8 pendapat dalam permasalahan ini. Ya, nggak perlu anak sebutkan satu-satu. Nah, ini paling enggak ini yang pendapat yang paling tengah-tengah. Ya, yaitu tidur yang seperti apa yang membatalkan wudu. Ya. Itu an-naum mustaghrib, tidur yang pulas. Entah mau sambil berdiri kah, mau sambil berlari kah, atau mau sambil tidur kah, atau sambil duduk. Itu tidur yang pulas. Bisa kan orang tidur sambil lari kalau ngigau? Iya. Ya. Ya. Kenapa? Kesadaran itu ada pada akal. Ya. Dia mengontrol untuk tidak buang angin, untuk ini dan lain sebagainya. Itu. Ya, ini menurut yang tengah-tengah. Ya, jadi tidak karena ada hadis yang selintas bertentangan. Ada sebagian hadis yang menyebutkan bahwasanya ada sebagian sahabat yang sudah terlanjur kemudian dia tetap sholat. Ya, ada sebagian sahabat yang duduk, ya, tapi kemudian sholat. Di zaman Rasulullah SAW tidak wudhu, maksudnya apa? Belum terhitung pulas, ya, belum beribu. Ada pun hadis yang Sofwan bin Affal, maksudnya itu tidurnya kalau sudah tertidur pulas. Ya. Sehingga yang disebutkan tadi ada 8 pendapat yang ulama azizin. Ada yang mengatakan batal mutlak, ada yang mengatakan dirinci, rinciannya 1, 2, 3, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, pulas atau tidak pulas. Yang benar pendapat yang tengah-tengah seperti yang kita sebutkan. Apakah suami istri yang beribadah haji wajib keduanya kurban atau cukup suami saja? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Apakah suami istri yang beribadah haji wajib keduanya kurban? Apa maksudnya dari pertanyaan ini? Yang saya tangkap dari pertanyaan ini, kurban, ya, apa kurban hewan dia untuk di haji atau kurban dia di negerinya, iya kan? Paham? Iya. Ada kemungkinan dua pertanyaan ini, dua yang dia maksud. Kalau yang dia maksud korban yang dia di sana ketika di Mekah atau di Mina ketika haji, ya tergantung hajinya. Kalau hajinya haji tamattu atau haji qiran, maka wajib. Kalau tamattu dengan sepakatan para ulama, ya, dengan sepakatan para ulama, hukumnya wajib. Ya. hukumnya wajib kurban hadi. Iya. Faman tamatta'a bil umratil haji famastaisara minal haji. Barang siapa yang haji tamattu. Iya. Faman tamatta'a bil umratil ilal haji. Iya. Kenapa dikatakan ilal haji bukan ma'al haji? Ini ada rahasianya. Ila berarti ada jeda. Iya. Kenapa? Karena orang yang haji tamattu itu ada jeda. Setelah dia selesai umrah, ya, dia tunaikan umrah, kemudian ada jeda dia halal. Ya, bukan ihram lagi. Jadi awalnya kan dia pernah ihram segala macam, nah, ya kan? Dari mikot, talbiyah dan lain sebagainya, ihram itu kan tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang membentuk tubuh. Ya, perempuan ada tambahan dan segala macam. Ini, ya, ketika dia tamattu, dia umroh terlebih dahulu, nah, sampai selesai sampai tawaf, selesai tahallul dengan mencukur atau memotong rambut, nah ini halal dia, ya kan halal. Artinya halal, dia boleh pakai minyak wangi lagi, dia boleh pakai pakaian yang untuk tubuh lagi, dia boleh berhubungan dengan istri. Nah ini kan tamattu namanya. Diberikan kelapangan oleh Allah SWT, diberikan kenikmatan. Iya. Daripada dia datang misalnya, iya, dia datang misalnya ke Mekah, pengen haji misalnya, atau dia ifrat misalnya, atau dia qiran. Dari awal misalnya datangnya jamaah haji pertama kali datang bulan berapa? Biasanya. Hah? Ada yang datang Syawal enggak? Ada yang datang Syawal? Ada apa enggak? Kalau ada. Iya, misalnya datang ya Syawal lah biar enggak terlalu ekstrim. Iya, kalau tanggal 10 Syawal misalnya, datang tanggal 10 Syawal. Umrah dia. Umrah apa namanya datang dia ihram. Ya. Ini kalau jamaah yang tamattu dia selesai umrah ya sehari aja itu paling. Enggak nyampe sehari dan selesai biasanya. Tawaf, selesai tawaf, sa'i, selesai potong rambut, sudah selesai umrahnya. Ya kan? Ah, kalau tamattu dia bisa halal. Ya, jadi dari tanggal 10 Syawal sampai baru mau haji lagi tanggal 8 Dzulhijjah, Yaumul Tarwiyah. Berapa bulan itu? Ya. 10 apa? 3 bulan ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, 3 bulan juga. Jadi bisa halal, ya kan? Kalau dia tidak halal, dia qiran atau ifrad. Ya, hajinya qiran atau ifrad. Ya. Sampai tanggal 10 baru halal tanggal 10, sampai tanggal 10 Syawal baru halal lagi tanggal 10 Dzulhijjah, 3 bulan puasa. Tidak boleh berhubungan dengan istri. Dia kalau dia bawa istrinya sana. Ya kan khasarah. Iya. Ya mana seperti ini? Dia lihat di situ makhluk-makhluk dari seluruh negeri. Iya kan? Ya selama itu pula tidak boleh pakai minyak wangi. Selama itu pula dia tidak boleh pakai sabun yang wangi. Iya. Mau apa dia? Tidak boleh dia pakai pakaian seperti pakaian biasa. Harus pakai baju ihram terus. Nah, tapi tidak kan? Nah, inilah namanya tamattu. Ah, kalau dia tamattu dengan kesempatan para ulama, kondisi seperti ini, dia wajib korban haji yang disembelih pada waktunya, menurut pendapat yang benar. Pendapat jumhur pada waktunya, yaitu tanggal 10 nanti. Ya, 10, 11, 12, 13. Ya. Dari awal tanggal 10. Ya, kecuali jemaah Indonesia. Senangnya awal-awal. Baru sampai sudah korban. Iya, karena murah. Iya. Dan ini lebih menguntungkan para mafia haji. Kalau pada waktunya mungkin harus bayar 300. Ya kan? Tapi kalau di awal-awal dia bisa dapat yang 100. Nah, untung 200. Ya, 200 real. Ya, dikali 1000 jamaah. Ya, sudah 200 ribu. Real Saudi. 200 ribu dikali 3000 rupiah. Sudah dapat duit berapa? 60 juta. 60 atau 600? 60. Nah, 600. Wah, kan lumayan itu. Bisa langsung kayak mendadak satu kali haji. Nah, itu 1000 sedikit, target 1000 orang jemaah haji sedikit. Ya. Ini. Karena jemaah haji berapa ratus ribu nanti ya? Ya kan, 1000 itu sedikit. Kurang giat tuh kerjanya dapat 1000 cuma. Ya. Ini kalau tamat tuh wajib korban. Kalau kiron, ya ini pendapat jumhur. Kiron itu jumhur ulama mengatakan wajib juga, walaupun pendarilannya cuma dengan kias, kias dengan tamatuk. Iya, ini. Ya. Untuk ikhtiar, untuk hati-hati pada korban. Nah, kalau ifrat, sepakat para ulama tidak pakai korban. Nah, tergantung. Ya apa? Keumuman orang Indonesia, keumuman kaum muslimin yang ada sekarang itu tamatuk. Ya, keumuman kaum muslimin ya, tamatuk itu haji yang dilakukan umroh pada bulan haji dan dilanjutkan dengan haji pada tahun itu juga setelah umrohnya. Nah, ini tamatuk. Kalau ifrat, dia haji saja dari awal kalbinya sudah lebih ke Allah mahajjan. Haji saja. Iya. Ya, kemudian Allah sebutkan dzalika liman lam yakun hadir masjidil haram. Kemudian yang selanjutnya, mereka ini bukan penduduk haram Mekah. Kalau orang haram memang dia orang Mekah tidak wajib korban walaupun tamattu'. Seperti itu nasnya dalam Al-Qur'an. Iya. Apakah cukup kami saja? Enggak, dua-duanya. Iya. Enggak bisa dibatalkan dalam permasalahan ini. Nah, kalau yang dimaksudkan korbannya di negerinya, nah itu tidak. Ya. Tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Ya. Ketika dia haji atau tidak haji. Itu pendapat yang wajib, pendapat jumhur. Iya. Nah, ini perlu ditekankan bahwasanya Rasulullah SAW itu bukan cuma korbannya seratus. Ya, korban ketika dia haji ke wada itu 100 onta. Ya, kalau sekiranya satu onta 10 juta, ya 100 kali 10 juta, 1 miliar. Ini Rasulullah SAW. Ya, 60 dia sembelih dengan tangannya. 60 atau 40. Ya, salah satunya, sisanya disembelih oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini onta ya, di nahar. Jelas ini. Ada yang bingung? Iya, bingung. Hah? Jelas. Jelas. Oh. Ya, sebelum nanti haji. Terus saya tanya tentang pembacaan hadis Anfisu dan lain sebagainya. Mereka tidak paham apa artinya sebenarnya. Asal sebut aja. Ya kan ada dibacakan hadis kan? Hadisnya kok ya? An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Mereka enggak tahu artinya. Terbaca saja dan tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka anggap itu sebagai ritual. Ya, mereka anggap itu sebagai ritual ya dikarenakan ketiadaan ilmu. Ya. Ya. Mending kalau mereka artikan sajalah. Ya, artikan kalau imam khutbah jangan berbicara, HP dimatikan. Nah, mungkin masih mending. Artinya karena Rasulullah pernah bersabda itu masih mending. Iya, daripada ini dianggap ritual, dilagu-lagukan pula, padahal cuma hadis yang anjurannya untuk diam dan mendengarkan ketika imam khutbah. Ya, nah inilah nasib bangsaku. Bolehkah mengucap salawat atas Nabi ketika sang khatib menyebutkan nama Nabi? Boleh, ya, sir saja, di sendirian saja. di sendirian, enggak boleh teriak-teriak suruh. Demikian juga kaitannya dengan mengaminkan. Bolehkah dalam khutbah makmum batal langsung wudu atau tunggu iqamah? Boleh, boleh, insyaallah. Meletakkan lengan di lantai ketika sujud tetap larangan, apakah hal tersebut masih ada khusus yang tentang larangannya? Mau menjelaskan, iya, apa namanya, dilarang. Nah, maksudnya seperti apa namanya, menempelkan itu, hadisnya jelas kok, menempelkan kuku ke lantai itu. Jadi sebenarnya diangkat, ya kan? Ini dia tempelkan, nempel itu. Nah, ini ada larangannya. Ya, ini kira sesiwa lah persoalan seperti duduknya. Duduknya binatang-binatang buas, anjing, ya, harimau dan lain sebagainya kan itu duduknya. Nah, itu ada larangannya. Apakah haram sama makruh? Nah, ini yang silap yang jelas ada larangannya. Baik. Ah, ada lagi? Ada yang tanya? Ya. Apa? Ada larangan tapi hadisnya tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Nahi an istiba. Itu ya. Istiba, istiba itu bisa dengan istiba itu bisa dengan apa namanya, tangan seperti yang antum sebut tadi. Bisa juga dengan apa namanya, sorban diikat. Nah, itu kan lebih santai lagi itu. Ya. Ada yang khusus namanya habuah. Habuah itu siapa yang pernah di Yaman nih, anak lihat di jalan cuma di Yaman. Dijual khusus. Dulu bingung apa itu tali, seperti tali gitu. Dari jarit kain panjangnya buat lingkaran itu. Nah, ternyata buat itu habuah. Mereka kalau taklim itu ya. Cuma kalau enggak biasa pegel juga. Ya. Boleh, boleh. Hadisnya tidak sahih. Larangan istiba mungkar hadisnya. Nah. Boleh jadinya. Ada yang lain? Tidak boleh. Karena hadisnya tidak sahih yang tentang khot itu. Jadi tentang menggaris. Jadi kalau yang tidak mendapati sutra, fal yakhut khatman, hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar yang jadi pakai garis saja atau pakai batas sajadah atau batas apalah, pokoknya ada garisnya. Enggak, dia harus harus musyakhas. Iya, harus musyakhas. Jadi harus kelihatan. Ya, harus kelihatan ada penghalang, betul-betul menghalang. Iya, dalam sebagian riwayat kam mukhiratur rahal. Ya, bukan mu'akhirah, tapi mu'khirah. Mu'khiratul rahal itu pelana. Nah, setinggi pelana lah kurang lebih satu jengkal atau semisalnya.